Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari. Dan kita memasuki bab yang keempat dari kitabul Istisqa. Pada bab yang keempat dari kitabul Istisqa, beliau memberikan terjemah bab yang bab tahwil rida fil istisqa. Bab merubah posisi selendang tatkala melakukan istisqa. Tatkala kaum muslimin melakukan sholat istisqa dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Maka imam yang berdoa pada saat istisqa, setelah berdoanya, qallaba rida'ah, membalikan atau merubah posisi selendangnya. Imma yang tadinya di bawah menjadi di atas, atau sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Dan yang sahihnya bahwasanya yang melakukannya hanya imam saja. Adapun jamaah yang hadir tidak melakukannya. Karena yang dinukil, yang merubah posisi selendangnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak terkira bahwasanya para sahabat yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika istisqa mereka merubah posisi selendang mereka. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu taala an. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ishaq وإسحاق ابن إبراهيم ابن حنظلة المشهور بإسحاق ابن راهوي قال حدثنا وهب ووهب بن جرير ابن هازم قال أخبرنا شعبة وشعبة ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد wa Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istasqa faqallaba rida'a qala hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Sufyan Sufyan ibn Uyayna qala Abdullah ibn Bakr innahu sami'a Abbad ibn Tamim yuhaddith aba an ammi Abdullah ibn Zaid أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل قبلة وقلب رداءه فصلى ركعتين قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم لأن هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني Mazin al-Ansar. Kita akan baca riwayat yang kedua, riwayat yang lebih lengkap dari hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar menuju musalla, lapangan tempat salat. Tentunya pada saat kaum muslimin ditimpa dengan al-qahth, musim kemarau yang berkepanjangan, yang memadaratkan keadaan mereka. Kemudian beliau melakukan istisqa, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Fastaqbala qiblah, dan beliau ketika berdoanya beliau menghadap ke arah kiblat. Wa qallaba ridaa'a, dan beliau membalikkan selendang yang beliau pakai. Fa shalla rak'atain, kemudian setelah itu beliau salat 2 rakaat. Dari sini menunjukkan bahwasanya khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan doa istisqanya sebelum salat. Setelah berkhutbah dan berdoa beliau salat. Setelah salat selesai pelaksanaan al-istisqa. Dan datang dari yang lainnya dan dihasankan sanadnya di al-musnad lil Imam Ahmad rahimallahu taala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru beliau berkhutbah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di awal materi di kitab istisqa kita katakan boleh ketika istisqa kita salat terlebih dahulu kemudian berkhutbah dan berdoa seperti pelaksanakan salat Id, salat sebelum khutbah, dan juga boleh khutbah dan berdoa terlebih dahulu kemudian salat seperti dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu ta'ala dalam bab yang keempat ini. Dan juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan ketika seorang melakukan istisqa, imam memberikan khutbah dengan memberi nasihat kepada kaum muslimin, mengingatkan bahwasanya apa yang terjadi dari al-qahth, dari tidak turunnya hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan itu merupakan akibat dari perbuatan dosa. Dan merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala atau agar manusia kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di hadis di Sunan ketika Nabi SAW menyebutkan 5 perkara yang akan terjadi pada umat ini, dan di antara 5 tersebut Nabi mengatakan walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u qatar minas sama walau lal baha'im lam yumtaru. 5 perkara yang pasti terjadi, kata Nabi SAW, tidaklah manusia tidak menunaikan zakat-zakat harta mereka melainkan muni'ul qatra minas sama, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan tahan air hujan dari langit. Itu Allah tidak memberikan hujan kepada mereka. Walau lal baha'im lam yumtaru, seandainya bukan dikarenakan hewan-hewan yang tidak berdosa, niscaya tidak diturunkan sama sekali hujan kepada mereka sampai mereka binasa. Akan dikarenakan al-baha'im, Allah Subhanahu wa taala masih merahmati hamba dan makhluk-makhluk yang tidak berdosa. Walul baha'im lam yumtaru. Maka hendaknya didorong oleh imam ketika istisqa kaum muslimin agar mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan faedah tentang hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim ini. Kata beliau, Sufyan ibn Uyainah, perawi hadis ini, beliau mengatakan bahwasannya Abdullah bin Zaid, perawi hadis ini, huwa sahibul adhan, adalah perawi hadis adhan. Kata beliau, walakinnahu wahim, akan tapi ini waham dari beliau, kekeliruan dari beliau. Karena perawi hadis adhan, sekalipun namanya sama Abdullah bin Zaid, dan sama-sama ansarinya, dan sama-sama khazrajinya. Akan tapi kalau perawi hadis adhan, itu Abdullah bin Zaid ibn Abdirrabbih. Adapun kalau perawi hadis ini adalah perawi hadis al-wudu, yaitu Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau pun menyebutkan jad'alannya, li'anna hadha Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, Mazin al-Ansar. Kata beliau, perawi hadis istisqa ini adalah Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, Mazin al-Ansar. Itu jad'alannya katanya Mazin. Selain jadnya tadi beda, itu Ibnu Asim, Abdul Ibn Zaid Ibn Asim. Kalau perawi adhan, Abdul Ibn Zaid. Itu Ibn Abdirrabbi, juga jad alanya. Katanya kalau ini jad alanya adalah Mazin. Kalau perawi hadis adhan, jad alanya Dabal Hadith. Sekarang sama-sama dari Khazraj. Jadi kata Imam Bukhari rahmat ta'ala, Sufyan Nu'aynah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya perawi hadis ini adalah Abdullah bin Zaid ibn Abdirrabbi, tapi kata Imam Bukhari ini terjadi waham, kekeliruan. Yang benarnya adalah Abdullah bin Zaid ibn Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain, dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Iman. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala haddatsana Muawiyah qala haddatsana Abu Ishaq anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala an عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna syaitan qad aisa an yu'bad bi ardikum hadih. Semua syaitan telah putus asa untuk bisa disembah di negeri kalian ini. Karena sudah menjadi negeri at-tauhid, negeri kaum muslimin. Walakinnahu qad radiya minkum bima tahqirun. Akan tapi syaitan telah ridha dari kalian dengan perkara-perkara yang kalian remehkan. Itu dari perkara dosa. Maknanya Nabi SAW memperingatkan kepada kita semuanya, jangan sekali-kali kita menganggap remeh perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa yang kita remehkan tersebut merupakan senjata syaitan untuk menggelincirkan dan membinasakan kita. Dan ini sekali lagi perkara yang hendaknya kita memahaminya dengan baik. Jangan sekali-kali kita meremehkan perbuatan dosa. Sudah kita lalui di Sahih Bukhari, Atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, beliau menyebutkan tentang bagaimana keadaan seorang mukmin ketika terjatuh pada perbuatan dosa. Dan bagaimana keadaan seorang munafik ketika terjatuh kepada perbuatan yang sama, perbuatan dosa. Orang munafik ketika berbuat dosa, dia menganggap dosa yang dia lakukan itu tidak ubahnya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Dengan dia menggerakkan tangannya atau menggerakkan kepalanya, lalat akan terbang dan menjauh dari hidungnya. Begitu pula ketika berbuat dosa. Mereka sangat meremehkan sekali perbuatan dosa. Berbeda dengan seorang mukmin. Ini maksudnya perumpamaan seorang mukmin ketika terjatuh pada perbuatan dosa, dia merasa seperti orang yang duduk di bawah sebuah tebing atau gunung yang kapan saja tebing tersebut bisa menimpanya. Senantiasa takut dan merasa dalam keadaan bahaya ketika berbuat dosa. Dan hendaknya ini menjadi sifat kita semuanya. Karena bagaimanapun kita bukanlah orang-orang yang maksum, yang terjaga dari perbuatan dosa. Kita adalah hamba-hamba yang banyak berbuat dosa. Akan tetapi bersama dengan itu, kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terjatuh kepada perbuatan dosa, kita segera memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun tidak boleh merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh merasa aman dari dosa yang telah kita lakukan. Bertobat dengan tobat yang nasuh dan berusaha memperbaiki diri, dan hendaknya senantiasa takut dari athar atau akibat dosa tersebut. Dan juga banyak kalam-kalam para ulama yang menasihati kita agar kita berhati-hati, terutama berkaitan masalah dosa kecil yang banyak diremehkan oleh manusia. Sebagian ulama mengatakan, la saghirata mal israr, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan dengan terus menerus. Mana la kabirata mal istighfar, dan tidak ada yang namanya dosa besar kalau disertai dengan istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mananya dosa besar yang seorang hamba terjatuh padanya, kalau dia bertaubat dengan benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuninya. Fa inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Karena Allah sudah mengatakan Allah mengampuni semua dosa orang yang bertaubat kepadanya. Dan para ulama mengatakan, at-taibani dhanbi kaman la dhanbalah. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak berdosa. Sebaliknya, wala saghirata mal israr, tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan dengan terus-menerus. Dosa kecil yang aslinya kalau seorang bisa menghindari dosa besar, tapi kalau dilakukan dengan terus-menerus dengan tanpa perbaikan, itu bisa menjadi sebab kebinasaan bagi seorang hamba. Dan di antara bait yang masyhur yang kebanyakan thalabah bahkan banin juga menghafalnya, itu bait Ibnu Mu'taz rahimallahu taala. Siapa banin yang masih hafal? Abdurrahman Banjar. Bagaimana baitnya? Awalnya Khalid Dunub. Ahsanta, Allah ibarik fi. Kata Ibn Mu'taz rahimallahu ta'ala, Khalid Dunub saghiraha wa kabiraha daka tuqa. Tinggalkan perbuatan dosa baik yang kecil ataupun yang besar, itu adalah ketakwaan. Wasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdan mayar, dan jadilah dalam hidup ini seperti orang yang berjalan di tempat yang banyak terdapat duri. Yahdan mayar, dia berhati-hati kemana dia menapakkan kakinya. Itu di tempat yang bebas dari duri tersebut. Begitu pula dalam kehidupan, kita berhati-hati mana perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita hindari perkara tersebut. La tahqiranna saghirata fa innal jibala min hasad. Jangan sekali-kali engkau meremehkan perbuatan dosa kecil, karena perlu diketahui bahwasanya gunung batu, bukit batu terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Kerikil yang kecil kalau terus bertumpuk-bertumpuk bisa menjadi gunung, bisa menjadi bukit. Begitu pula dosa kalau dilakukan dengan israr terus-menerus bisa menjadi sebuah perkara yang bisa membinasakan seseorang. Wa taufiq biadillahi azza wa jal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua kejelekan di dunia dan di akhirat. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.